Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahmatullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mengaji, berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi manusia Bapak-bapak itu hanya ada dua kemungkinan saja. Apakah dia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kondisi yang kedua adalah manusia yang ghaflah. Dia tidak berzikir. Ini yang harus kita hati-hati Bapak-bapak. Jadi ada dua ini saja. Seseorang itu berzikir atau tidak berzikir. Kalau dia berzikir, maka di situ Allah Subhanahu wa taala ya, melindungi dia. Kemudian menolong dia. Senantiasa memberikan bantuan-bantuan kepada orang tersebut. Kalau orang yang tidak berzikir, berarti orang ini Bapak-bapak ini dikuasai oleh syaitan. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Mereka yang memiliki waswas dalam dada-dada manusia dan mereka bersembunyi. Di sini ditafsirkan para ulama Bapak-bapak, tak kalah seseorang itu ghaflah, dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitu Bapak syaitan yang menguasai dia. Dia senantiasa berada dalam bisikan-bisikan syaitan. Tak kalah kita tidak kondisi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak kalah di sini kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu qiraatul Quran, baik itu kita mengaji, maka disitu Bapak-bapak syaitan akan sangat ketakutan sekali pada kita. Mereka sampai bersembunyi, lari terbirit-birit. Coba saya pengen dengarkan terjemahannya. Surat An-Nas ayat 4. Mas, atau ada di situ? Cari bawah. Biar kita ngaji bersama di sini. Ya, sekarang lihat Al-Quran supaya mantap. Mas Anang, baca mas. Ada terjemahan Mas Anang. Coba jangka Mas Anang ayat keempat dari. Dari kita di sini yang tersembunyi Bapak di sini. Ya. Ini maksudnya, ya, tak kala seseorang itu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala Bapak. Ya. Dia zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia lari Bapak. Tidak bisa menggoda kita. Tapi tak kalah kita ghaflah, ya, lalai kita, ya, tersibukkan dengan dunia, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dicengkram oleh syaitan. Ini faedah dari surat An-Nas Bapak. Adalah kita, makanya di sini kita diperintahkan setiap pagi dan sore membaca 3 surat. Di sini berapa kali Bapak? 3 kali. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca Bapak. Ya, pagi sore 3 kali. Insyaallah tidak ada 5 menit selesai di situ. Ya, maka di situ kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu Bapak. Ya. Ini faedah dari surat An-Nas. Kemudian tentang mereka yang dalam kehidupan sehari-hari berpaling dari Al-Quran, baik mereka tidak mau membacanya, tidak mau mendengarkannya, tidak mau mempelajarinya, maka teman dia adalah syaitan wabah. Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan dia itu syaitan menjadi teman dekat dia. Coba kita buka Al-Quran sama-sama. Bapak buka halaman 492. Ya, 492. Terus sama-sama buka Bapak. Sudah ketemu Mas Fatoto. Ayat 32. Afan, ayat 36. 492 ayat 36. Sudah ketemu sama Bapak ya? Sudah ketemu Pak Mun? Alhamdulillah. 492 ayat 36. Saya baca Bapak, kita renungkan sama-sama ayat ini. Kalau saya salah dibenarkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعال سامع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يأس عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. تعال سامع. Bapak perhatikan di sini tentang mereka yang tidak pernah baca Al-Quran. Coba dibaca Mas Basari artinya yang keras. Dan syaitan cerah juga. Innama ya'murukum bisu'i wal fasya' di sini. Senantiasa menyuruh manusia berbuat kekejian dan kejelekan, ya, menghancurkan manusia dalam kehidupan dunia. Ya. Ini syaitan apa? Ya. Akan menghancurkan kita dalam kehidupan dunia. Begitu juga nanti akan menghancurkan kita juga di kehidupan akhirat supaya menjadi teman dekat dia nanti ya, di neraka. Ini jadi barang siapa berpaling dari Al-Quran maka kami biarkan syaitan bersama dia menjadi teman dekat dia. Kemudian Bapak, orang ini tak kalah dia berpaling dari Al-Quran, dia menganggap bahwasanya saya ini di atas kebenaran, saya mendapat petunjuk. Dilanjutkan ayat ini Bapak, ayat setelahnya, ayat 37. Wa innahum layasuddunahum manis sabili wa yasabuna annahum muhtadun. Sama-sama. Tapi ini yang harus hati-hati Bapak. Coba dilanjutkan Mas Basari artinya. Dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Ayo Bapak. Ini menghalangi kita semua dari jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara orang tersebut dia merasa saya ini benar. Saya di atas kebenaran. Di atas petunjuk. Ini anggapan dia di dunia. Ya. Tapi ketika nanti di yaumil akhir, Bapak, dia baru sadar. Ya. Baru sadar ternyata dulu di dunia itu, ya, tak kalah dia berpaling dari Al-Quran itu, ya, ternyata temannya syaitan di situ. Ya, baru sadar, baru menyesal. Ya. Kenapa dahulu saya jadikan syaitan menjadi teman dekatku? Saya menuruti bisikan-bisikannya. Kita lanjutkan ayat setelahnya, Bapak. Ayat 38 tadi. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka buddal masyriqaini fa bisal qarin. Sama-sama. Coba sebentarnya tanya. Sehingga apabila orang-orang yang berbalik itu datang kepada kami pada hari kiamat, dia berkata, wahai, sekiranya jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat, memang setan itu teman yang paling sehat bagi manusia. Ayo, Pak ya, hati-hati dengan bisikan-bisikan setan di sini. Ya, orang ini baru sadar, nanti tak kala, ya, dia milah akhir. Ya. Aduhai kiranya dulu saya di dunia antara aku dan kamu wahai syaitan ya, itu jaraknya timur dan barat ya. Syaitan benar-benar teman yang jelek ini Bapak. Ini ya teman ya Bapak ya, adalah kita bersemangat ya, membaca Al-Quran mempelajarinya. Kalau kita tidak menyibukkan dengan zikrullah, tidak menyibukkan dengan qiraatul Quran, maka di situ Bapak ada musuh kita syaitan ya, mencengkeram kita ya. Ini Bapak ya, hendaklah kita ya, banyak-banyak zikrullah supaya kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan ini. Ada wasiat bagus Bapak, wasiat bagus dari Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau menasihati kepada murid seniornya Robi bin Sulaiman, wasiat seorang guru kepada ya, murid Bapak, tentunya wasiat yang akan ya, menyelamatkan hamba tersebut di kehidupan dunia dan di akhirat. Seperti kita wasiat kepada anak kita, tentunya kita menasihati hal-hal yang terbaik. Maka lihatlah Imam Syafi'i Bapak, tak kalah menasihati muridnya Rabi bin Sulaiman. Dan ini adalah kita praktekkan kepada keluarga kita supaya kita berhasil ya. Seperti imam-imam kita terdahulu, mereka sudah berhasil di dunia. Beliau menasihati, idza aradta salaha qalbika ya Bapak, diingat baik-baik. Idza aradta salaha qalbika, apabila kamu ingin hatimu selamat ya. Selamat Bapak, baik dari bisikan-bisikan syaitan ya. Dari nafsu ya. Dari kejelekan-kejelekan. Abi benika, atau kamu menginginkan selamat anak-anak kamu ya. Anak-anak kita selamat Bapak-Bapak. Au akhika, atau saudara-saudara kamu juga selamat. Kamu ingin selamat. Au syi'ta man sya'a, atau siapa saja yang kamu inginkan dia menjadi orang-orang yang selamat. Maka Bapak, fa'audihu fi riyadil Qur'an. Maka titipkan mereka di dalam taman-taman Al-Qur'an. Maka sayaslahullahu sya'an ababi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan mereka dengan izinnya, terserah dia mau atau tidak. Ini Bapak ya. Jadi adalah kalau kita ingin selamat, anak-anak kita ingin selamat, keluarga kita ingin selamat, atau rekan-rekan kita ingin selamat. Ya. Maka bersemangatlah Bapak ya. Fa'udhi'u fi riyadil Qur'an wa suhbatil Qur'an. Titipkan kepada taman-taman Al-Qur'an dan mereka ya, pembawa Al-Qur'an, orang-orang yang semangat menghafal Al-Qur'an ya, semangat membacanya, semangat mempelajarinya, titipkan kepada mereka. Maka ya, Allah Subhanahu wa taala akan ya, menyelamatkan mereka. Ini maksud yang aku mau Bapak, adalah kita ya, mengikuti wasiat ini. Tak kala kita menaruh anak-anak kita, hendaklah yang dilihat bukan orientasi dunia saja, tapi bagaimana lembaga pendidikan tersebut atau madrasah tersebut di situ ada basis pendidikan Al-Quran. Alhamdulillah Bapak, masyarakat kita mulai sadar begitu, sehingga mereka tak kala menyekolahkan anak-anak, mereka memilih sekolah-sekolah yang di situ diajarkan Al-Quran, kemudian diajarkan hafalan Al-Quran. Alhamdulillah masyarakat mulai berbondong-bondong mulai sadar, karena dengan itu, hanya itu saja, anak kita atau orang itu akan bisa jadi baik Bapak, dengan Al-Quran. Adapun selain itu tidak mungkin, tidak mungkin orang itu jadi baik. Tapi Bapak-bapak, mungkin ini renungan kita pada malam hari ini. Kesimpulannya, jadi Bapak-bapak, kalau dalam kehidupan sehari-hari ini kita berpaling dari Al-Quran, tidak mau membacanya, maka di situ Bapak, syaitan akan menguasai kita. Ini ya, adalah kita tadi surat An-Nas di situ Bapak, sering dibaca setelah salat asar, setelah salat subuh, tiga kali, kemudian sebelum tidur juga dibaca Bapak, supaya kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian hari ini kita teori, saya mau melanjutkan pelajaran kita. Insyaallah ilmu yang kita pelajari ini mudah Bapak, tidak sulit, mudah, karena ilmu praktek kita pakai setiap hari dalam sholat kita. Dan kita sampai halaman 30. Dan tentang rukun tilawah bacaan, coba dibuka Bapak halaman 30. Sudah ketemu semua. Jadi yang pertama harus sesuai dengan Rum Utsman, tulisan Utsman bin Affan ini Bapak. Jadi adalah Al-Quran kita itu sesuai dengan tulisan Utsman bin Affan, sahabat zaman dahulu ketika menulis Al-Quran. Jadi tulisannya semacam itu. Seperti ini di sini dicontohkan surat Abu Hazim di surat Al-Anbiya ayat terakhir, nanti salah kita buka. Pada kita baca Bapak. Qala rabbihkum bil haqq. Coba sama-sama. Qala rabbihkum. Perhatikan kata qala biasanya Pak. Saya baca dulu di sini kita ulang. Kalimat qala ditulis kul sebagaimana mushaf yang terbitkan Saudi Arabia Karena di sana ada dua qiraah, qala ini adalah bacaan hafaz an-nasin, ini yang dipakai di Indonesia dan kebanyakan negara-negara lain pakai jalur hafaz an-nasin di sini Bapak. Jadi dibaca dengan qala. Tapi Bapak-bapak, di sana ada bacaan-bacaan Al-Qur'an dan ini juga dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mayoritas qiraah 19 jalan itu bacaannya qur gitu Bapak Saya baca qur Bapak-bapak, perhatikan. Lihat di sini dulu. Qur rabbihkum bil haqq. Coba sama-sama. Perhatikan di sini Bapak, ini bacaan kul, ini adalah bacaan jumhur qura. Nah, kalau ini ditulis dengan qala sebagaimana mushaf Indonesia, maka telah menghancurkan qiraah-qiraah yang lainnya. Coba Bapak dibuka Al-Qur'annya halaman 331. 331 di situ ayat terakhir. Perhatikan di sini, Bapak. Kalau nggak lihat, tonton dulu nih Al-Quran, Bapak. Perhatikan di sini. Halaman 331. Di sini tulisannya semacam ini Bapak-bapak, ya. Akan tetapi kalau Al-Qur'an Indonesia itu tulisannya semacam ini. Saya mau tanya Bapak-bapak, coba siapa yang tulisannya semacam ini? Mas Selamat semacam ini? Baik. Angkat tangan yang tulisannya semacam ini Bapak-bapak. 1 Pak Wahyu, 2 Mas Basori, Mas Agus. Tayo, berarti masih sedikit sekali yang Al-Qur'an standar internasional ini. Ya. Tayo. Jadi ilmu yang kita pelajari di sini Bapak, ini standar internasional, ya. Jadi kelas dunia. Makanya Al-Qur'an juga kita pakai standar kelas dunia, ya, bukan kelas Indonesia. Ini Bapak ya. Kalau Indonesia, ya. Ini tulisannya semacam ini. Nah, yang seperti ini Mas Santoso. Mas Anang semacam ini. Tayo. Kalau ditulis semacam ini Bapak-bapak, ya. Maka tidak bisa kita baca dengan kur, ya, tidak bisa. Ya. Bapak-bapak, ini maksudnya tulisan sebuah jenis di sini. Makanya bapak, ya, kalau nyari Al-Quran, nyari yang seperti saudara kita, alhamdulillah banyak yang punya tadi. Di toko-toko buku sudah dijual mushaf-mushaf dari ya, Timur Tengah sana, alhamdulillah. Baik. Paham Bapak di sini? Coba kita baca. Yang enggak lihat ini lihat Al-Qur'an. Kita baca qiraah afsan dulu. Qala rabbihkum bil haqq. Coba sama-sama. Qala rabbihkum bil haqq. Kalau Al-Qur'an dari standar internasional Bapak, ya. Yang tadi yang alhamdulillah banyak ikhwah punya, dari saudara kita banyak yang punya, ya. Itu mimnya di sini tidak ada harokatnya, tidak ada sukunnya, Bapak. Begitu Mas Selamat, ya. Siapa tadi? Ya Mas Abin, tidak ada sukunnya. Tidak ada sukunnya di sini. Ini berarti Bapak-bapak di sini namanya mendeng, harus mendengung. Namanya mim bertemu Pak, apa nih Bapak? Mim sukun bertemu Pak. Ya Pak Syafawi. Ya, maka di sini kemudian tidak dikasih harokat di sini. Kalau Al-Quran standar internasional. Ya. Tapi kalau Al-Quran Indonesia di sini dikasih apa? Nasukun. Paham Bapak di sini? Jadi paham nggak perbedaan ini dengan ini? Coba Mukhlis paham nggak? Kenapa harus ditulis semacam ini Pak Mukhlis? Tep, karena di sana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua bacaan. Ya. Dengan dua bacaan, dengan dibaca qola dan dengan dibaca kul. Bapak. Kalau tulisan semacam ini tidak akan bisa kita baca dengan kul. Tidak akan bisa. Bisa dengan Bapak di sini. Coba Bapak dibuka halaman 327. Kita mundur. 327. Ya. Di situ meskipun bacaan qola, ya, saya jelaskan. 327. Sudah ketemu sama Bapak? Saya perhatikan di situ ayat 62. Bapak perhatikan di situ. 63, apa 63? Ya, saya kecil ini. 63, ya. Di sini ditulis qola, ya. Ini Al-Qur'an standar internasional, ya. Tulisannya pakai semacam ini. Qola, seperti Al-Qur'an Indonesia. Semuanya gini Bapak tulisannya yang dari Indonesia. Ya, semuanya. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya satu bacaan saja, yaitu qola saja. Paham Bapak di sini perbedaannya? Paham, Pak? Jadi maksudnya ini dengan ini paham? Baik, ini sekedar qiraah saja. Ya. Adapun di sini kalau qola, kalau dalam bahasa Arab namanya fi'il apa Bapak? Fi'il madhi. Ya, kalau kul berarti fi'il apa di sini? Amar. Nah, begitu Bapak. Ya. Jadi tidak mengapa juga kita pakai Al-Qur'an Indonesia, ya, akan tapi tidaklah di sini karena di sini kita belajar standar internasional, ya, maka tidaklah kita memakai Al-Qur'an yang seperti ini tadi. Ya. Nanti akan beda jauh, Bapak, beda jauh. Ya. Dan alhamdulillah di toko-toko buku di Magetan, ya, kita masuk ke toko buku, alhamdulillah mereka sudah menjual Al-Qur'an, Al-Qur'an yang standar internasional. Ya. Itu bagus kita memiliki. Ya. Baik. Paham Bapak di sini pelajarannya? Ini saja, Bapak. Ya, jadi hendaklah dia Rum Usmani, tulisan Usman bin Affan. Karena zaman dahulu itu tidak ada harokatnya, Bapak. Tidak ada harokatnya. Ya. Sehingga kalau di sini tidak ada harokatnya, ya, maka bisa kita baca kur, ya. Kur bisa kita baca, ya. Akan tapi para ulama subhanahu, para ulama rahimahullah, mereka untuk mudahkan manusia supaya tidak salah, maka dikasih harokat. Sini kasih sini, Bapak. Nah. Ini maksudnya apa, Bapak? Mata apa di sini? Panjang dua harokat, matopi. Baik, mungkin sama sini, Bapak. Ya, nanti kalau belum paham, ya bisa ditanyakan. Ya, karena waktu kita sudah anu, ya. Baik, kita baca ayat 63 dulu. Kita baca ayat 63. 327 ayat 63. Di sini Allah Subhanahu hanya satu bacaan saja, qala saja, Bapak. Makanya Al-Qur'an dari Timur Tengah juga qala. Kita baca, قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. Pahami salah, Bapak, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti yang kalau masih bingung, saya belum paham, Ustaz, tanyakan lagi sampai paham. Sampai sini dulu, Pak Muklis, insyaAllah. Saya harapkan Bapak semua baca tamhid. Ini alhamdulillah banyak pengajar di sini. Nanti Pak Muklis mengarahkan. Ya. Cukup, Bapak, demikianlah. Ya. Alhamdulillah, kita baca tamhid.